Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Baik. Kita akan masuk ke dalam bacaan tafsir surah Abasa wa hiya makkiyah. Wa hiya makkiyah. Turun di ini sebelum Rasulullah hijrah. Ketika awal-awal dakwah turun berkenaan ya berkaitan dengan Abdullah bin Ummi Maktum Al-A'ma, salah seorang sahabat diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Ya'la, Abd bin Humaid dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dengan syawahidnya dan disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, demikian pula yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hadis ini riwayat tentang sebab turunnya ini adalah berkenaan dengan kasus ini, kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Ini adalah yang datang kepada Rasulullah ketika beliau dalam keadaan ini bermajlis mengharapkan sedang berdakwah dengan di hadapan orang-orang para pembesar Quraisy. Qala rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, dia bermasam muka dan berpaling. Ini termasuk di antara teguran-teguran halus dari Allah Subhanahu wa taala pada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan seandainya Rasulullah menyembunyikan ayat-ayat yang turun kepada beliau, ini termasuk di antara hal-hal yang beliau akan sembunyikan. Nah, dia berpaling, dia bermasam muka dan berpaling, wajahnya berubah dan kemudian tubuhnya berpaling. Anja ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta, itu Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Apakah engkau tidak tahu mungkin dia ingin mensucikan dirinya? Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mengambil peringatan dan bermanfaat peringatan itu baginya. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa cukup tidak memerlukan hidayah. Fa anta lahu tafadda. Engkau menyambut dia, menghadap kepadanya. Menyongsong dia, menerimanya. Wa ma alaika alla yazzakka, tidak ada bebanmu, tidak ada tanggung jawabmu kalau dia tidak mau mensucikan diri. Wa amma man ja'aka yas'a, dan tidak adapun orang-orang yang ataupun yang datang kepadamu bersegera. Wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut. Fa anta anhu talaha, dan engkau berpaling darinya. Sifat susunan kalam ayat-ayat ini jelas ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai adnab, yakni ta'dib dari Allah, teguran dari Allah untuk membimbing mengajari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu orang yang menyatakan, membuat risalah ringkas bahwa ayat ini turun kepada orang kafir. Orang kafir menolak, mengingkari kalau ayat-ayat ini turun kepada, artinya berkenaan tegur sebagai teguran Allah dari kepada Rasulnya. Dulu pernah dibahas ya, sudah pernah dibahas dan sudah dibantah sebetulnya. Nah, dari kalangan Syiah menyatakan bahwa ayat ini bukan ditujukan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan teguran. Itu ditujukan untuk orang yang kafir karena sikapnya demikian terhadap orang yang itu apa mereka dia apa nah, Allah menegur yakni menegur mereka dalam artian yakni ini memberikan bimbingan didikan apalagi di dalam ayat-ayat yang terakhir di dalam bagian ini Allah menyebutkan tentang keadaan yakni sikap bagaimana Allah menyatakan amma man istaghna adapun orang yang merasa tidak perlu tidak merasa berhajat kepada dakwah kepada ilmu merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya fa anta lahu tafadda terhadap orang yang seperti ini engkau menyambutnya siapa yang berbuat seperti ini wa ma alayka alla yazzaka tidak ada tanggung jawabmu tidak ada bebanmu tidak ada dosamu kalau dia tidak membersihkan tidak mensucikan dirinya bukan tanggung jawab Rasulullah. Naam. Wa amma man ja'aka yas'a adapun yang datang kepadamu dengan bersegera wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Apa yang naam? Kalau ini ditujukan orang kepada orang kafir, apa yang dihadapkan? Diharapkan dari dia. Apa yang diharapkan dari dia? Orang yang datang bersegera kepadanya dalam keadaan dia takut kepada Allah. Naam. Apa yang diharapkan kepada orang kafir? Tidak. Tidak ada. Fa anta anhu talaha. Ini teguran yang halus dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Dan itu orang Syiah yang menyatakan ini bukan ya, gurunya tokoh Syiah di sini kan. Tapi sudah mati. Ya, baik. Qala sabab nuzul hadhihi al-ayat al-karimat annahu jaa'a rajulun minal mu'minin a'ma. Sebab turunnya ayat ini, ayat-ayat yang mulia ini, yaitu datangnya seorang dari kalangan mukminin yang a'ma, yang buta, yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamu minhu. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin belajar dari beliau. Wa ja'ahu rajulun minal aghniya, datang pula orang-orang yang kaya. Yang merasa dirinya lebih tidak merasa berhajat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalq. Ini diisyaratkan di dalam ayat ini betapa antusiasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang itu mendapatkan hidayah. Nah, betapa antusiasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia itu mendapatkan hidayah. Walaupun beliau mengirimkan pasukan untuk menyerang satu kabilah atau satu kaum tetap beliau peringatkan kepada para komandannya, para panglimanya, ittaqillah, usika bitaqwallah. Ya, mewasiatkan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah. Tawarkan kepada mereka tiga pilihan. Nah, sebelum memerangi mereka dengan nama Allah, dengan izin Allah. Tawarkan mereka kepada mereka Islam. Nah, satu orang yang masuk dalam Islam dengan sebab kamu kata Rasulullah. Nah, ya. La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Diingatkan oleh Rasulullah para panglima, para komandan perang, orang-orang yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menyerang suatu negeri, menawarkan Islam lebih dahulu. Dan ini ayat-ayat tentang dakwah. Ya. Nah, untuk mengajak manusia kepada al-haq, itu tidak pernah mansukh. Tidak pernah mansukh. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tetap mereka didakwahi dengan hikmah, dengan ilmu. Nah, dengan mau'izah dan kalau perlu dengan jidal dan kalau perlu dengan mungkin ditundukkan dengan pedang. Itu pun jalan yang terakhir. Dan ketika mereka sudah ditaklukkan, tidak dibantai tawanan-tawanannya. Tidak dimusnahkan. Bahkan dibiarkan untuk mereka melihat bagaimana kaum muslimin, bagaimana Rasulullah dengan para sahabatnya, dan bagaimana ini kaum muslimin dengan dalam ibadahnya. Sehingga dalam sejarah kita dapatkan kadang-kadang seperti yang disebutkan oleh Ustaz Muhammad dalam khutbahnya, menukilkan kisah Sumamah bin Usal, ya, Sumamah bin Usal, pemimpin kafilah Yamamah, Najd sekarang Saudi. Nah, itu pemasok gandum utama pada penduduk Mekah ketika itu. Diikat, dalam keadaan dia pernah menyerang, ingin membunuh Rasulullah SAW, kemudian dalam ekspedisi apa, satu pengiriman pasukan, tertangkap, ditawan, tidak diikat di tempat lain, diletakkan di masjid. Melihat bagaimana kaum muslimin sholatnya Rasulullah dengan para sahabat, setiap bertemu Rasulullah menanya, "Mada indaka ya Sumama?" Dijawab seperti yang dijawab kata Rasulullah, diceritakan Ustaz Muhammad, dia adalah orang yang zadamin, punya darah. Kalau kamu membunuh saya, karena kalau dia onar, artinya di sini para ulama menyebutkan bisa bermakna bakal ada yang menuntut balas. Kalau misalnya engkau membunuh ini dalam makna yang lain, kalau engkau membunuh saya berarti kamu orang yang hebat. Kenapa kau orang yang hebat yang kamu bunuh? Istilahnya, du syaraf dia. Tapi kemudian Rasulullah membiarkan sampai akhirnya melihat dia dibebaskan tanpa tebusan. Dan ini banyak. Ketika dalam perang Hudaybiyah, 80 orang dari musyrikin ingin menyerang Rasulullah SAW ketika itu dalam keadaan mereka umrah, tertangkap semua. 80 orang kemudian tidak diapa-apakan oleh Rasulullah, disuruh bebas pulang. Padahal dalam keadaan kondisinya harbi perang untuk musyrikin Mekah. Orang-orang itu ingin menyerang Rasulullah, 80 orang ini ketangkap semua, tidak diapa-apakan. Dibebaskan oleh Rasulullah. Karena inginnya mereka melihat Islam itu agama yang santun, agama yang menjaganya ini tetap menjaga harkat martabat manusia. Tidak dipaksa mereka untuk masuk Islam, tidak dipaksa Sumamah bin Usal untuk menerima Islam. Bahkan ketika disebutkan ada seorang di antara ummahat kaum mukminin bukan maksudnya istri Rasulullah, orang-orang Ansar, karena mereka bergaul dengan orang-orang Yahudi, sebagian anak-anak mereka ada yang masuk Yahudi, menerima menjadi beragama Yahudi. Setelah mereka masuk Islam, mereka ingin anaknya juga ikut dengan mereka mengadu kepada Rasulullah. Dia akan dipaksa. Allah menurunkan ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Begitu antusiasnya mereka, bahkan tidak boleh itu dipaksa dan mereka menerima Islam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi. Bahkan Rasulullah sangat marah ketika ada sahabat yang buruknya ini menjadi sebab orang itu menjauh dari masjid, dari agama ini. Orang-orang yang ditegur oleh Rasulullah dengan kerasnya itu orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Ketika Mu'adz bin Jabal setelah saya sholat bersama Rasulullah, menyolat sholat bersama kaumnya, mengimami mereka, ada salah seorang pemuda melihat Mu'adz bin Jabal panjang ternyata sholatnya, dia tinggalkan sholat sendiri, kemudian ngurus untanya. Diceritakan kepada Mu'adz, marah Mu'ad, itu munafik orang itu, dicap munafik, meninggalkan jamaah. Sampai kepada Rasulullah dengan keras, Rasulullah mengatakan, inna minkum munafirin, ada ternyata di antara kalian orang-orang yang bikin jauh manusia dari agama ini. Bahkan sebelumnya Rasulullah menegur Mu'ad bin Jabal dengan keras pula, afattanun anta ya Mu'ad, apa kamu tukang fitnah wahai Mu'ad, bikin kasau, bikin bencana di kalangan manusia, di kalangan kaum mukminin. Kalau sholat dengan kaum, dengan orang, dengan berjamaah, mungkin di antara kalian ada orang yang sakit, ada yang zawil hajah, ada yang punya keperluan, ringankan sholat. Maka Rasulullah katakan kepada para a'immah, imam-imam sholat itu, iqtadu bi adu'afikum, bi du'afa'ikum. Cari mereka yang paling lemah di antara kalian. Mungkin ada orang tua enggak kuat berdiri, janganlah baca surat-surat yang panjang. Kalau kadang memang perlu, memang di suatu kondisi memang kadang-kadang para Rasulullah memang melihat gelagat para sahabat ingin salatnya panjang, Rasulullah panjangkan. Nah, kadang-kadang melihat ada orang tua atau apa, beliau ringankan. Bahkan ketika beliau ingin panjang, dengar suara tangis bayi, langsung dipendekkan, diringkas salatnya. Supaya jangan mereka, nah ini dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka tetap semangat untuk beribadah, tetap nah menyukai ini, cenderung kepada Islam. Nah, begitu hebatnya juga yakni dalam perang Thaqif ya, mengepung penduduk Thaif berhari-hari. Para sahabat semangat, ya Rasulullah kita gempur mereka, kita kepung 40 hari 40 malam, tidak juga bisa terjebolkan benteng itu. Karena mereka punya nah bisa setahun di dalam benteng itu punya nah ransum luar biasa banyaknya. Akhirnya nah ketika mereka mendekat ke benteng itu mengepung, malah dihujani panas dan banyak yang luka-luka. Ya, akhirnya para sahabat merasa ini enggak akan mungkin bisa. Ya. Kita pulang. Senang para sahabat. Rasulullah tersenyum melihat mereka. Tadi mereka pinginnya jihad ya, pingin nah berperang mati syahid atau apa. Tapi begitu mendapatkan kena luka-luka, ada yang kena batu, ada yang kena panah, ada yang kena tombak. Kelihatan seperti menyesal mereka mengajak Rasulullah berperang, artinya mengepung. Rasulullah tahu para sahabat sudah luka-luka gini, akhirnya jenuh. Ayo kita pulang. Nah, di pulang gembira mereka, Rasulullah tersenyum melihatnya. Tapi mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan kehancuran bagi mereka. Ya, seperti doa Rasulullah kepada kaum Daus. Nah, Rasulullah pun mendoakan Thaqif. Ya. Nah, supaya mereka datang dan menerima Islam. Akhirnya, nah, walaupun paling akhir termasuk ketika itu, Thaqif akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Nah, baik. Nah, ini salah satu di antara dalam ayat ini. Nah, menjelaskan betapa Rasulullah SAW harisan ala hidayatil khalq. Nah, sangat antusias orang itu mendapatkan hidayah dengan berbagai macam cara. Kenapa? Dengan beliau, kalau paranya ini pembesarnya masuk Islam, yang langit di bawah mudah akan terbang, akan mudah untuk masuk menerima Islam pula. Makanya beliau tahu Sumama bin Uthal ini pembesar, pemuka, pemimpin kaumnya. Dibebaskan begitu saja oleh Rasulullah. Nah, Sumama bin Uthal pun nah melihat Rasulullah begitu nah membebaskannya tanpa menerima tebusan apapun, bahkan tanpa syarat, dan juga melihat sikap mereka para sahabat disebutkan ya, dihidangkan kemudian disediakan makanan dari rumah-rumah Rasulullah, istri-istrinya disediakan dan juga dari sahabat yang lain dikenyangkan dia ya, disenangkan, ditenangkan hatinya walaupun dia dalam keadaan tawanan, dia tidak diganggu. Nah, melihat sikap seperti ini Sumama bin Uthal bukan nah setelah dibebaskan dia ternyata dia mau umrah, bukan langsung pergi langsung ke nah mungkin punya Abu Talha mandi di sana, datang kepada Rasulullah mengucapkan syahadatain. Sampai di Mekah, ya, kedengaran beritanya dia masuk Islam, diejek sama orang-orang musyrikin Mekah. Nah, dibalas oleh Sumama, demi Allah, mulai detik ini sebutir gandum pun tidak akan datang kepada kalian. Takut orang-orang musyrikin. Nah, pulang dia ke kampungnya, stop semua yang dapat pengiriman gandum dari Yamamah. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy minta kepada Rasulullah menyuruh Sumama. Nah, ini nah ketika pemimpin sudah yakni bisa terpegang, mereka ini menerima Islam, yang di bawah akan lebih mudah. Ini yang ingin dicoba oleh Rasulullah, menerima orang-orang yang para pembesar ini. Nah, famala sallallahu alaihi wasallam wa asra ila al-ghani. Rasulullah menoleh dan memperhatikan orang-orang yang kaya. Wasadda anil a'ma al-faqir, dan beliau berpaling dari si buta yang miskin ini. Wajah al-hidayati dalika al-ghani, dan beliau datang menghadap untuk yakni mengharapkan demi ini memberi hidayah, memberi petunjuk, ya menyampaikan petunjuk kepada orang yang kaya tadi. Watam'an fi tazkiyatihi, sangat berharap untuk dia menjadi orang yang suci, bersih, beriman. fa'atabahu Allahu bihadzal kitab al-latif. Maka Allah menegur beliau dengan teguran yang lembut ini. Faqala abasa. Dia bermasam muka. Manusiawi. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini manusiawi. Ya. Wajar artinya ketika dalam keadaan kita, nah, kita saja barangkali. Ya. Nah, beliau juga manusia biasa. Nah, berharap sesuatu yang lebih besar, yang lebih mungkin bermanfaat. Nah, kita mungkin ketika dalam keadaan dengan pembesar atau dengan pemuka masyarakat duduk bersama bicara yang penting, tahu-tahu nyelonong ada orang yang fakir, mungkin kita sudah enggak enak. Kalau mungkin kalau kita barangkali sudah damprak dan marah dan mengusir. Nah, Rasulullah SAW berubah wajahnya, berubah wajahnya dan berpaling. Abasa ai fi wajhihi, cemberut bermasam muka wajahnya. Wa tawalla fi badanihi, berpaling. Ini juga sikap, diantara sikap Rasulullah SAW, beliau tidak senang dengan sesuatu, tidak keluar dari lisan beliau, umpatan, caci maki, kata-kata menunjukkan kemarahan. Nah, paling-paling kalau sudah tidak senang, berubah wajahnya. Kemudian beliau berpaling. Ya, atau mundur. Nah, pernah suatu kali ketika khamar belum di apa, belum diharamkan, setelah selesai perang Badar, sebelum perang Uhud, para sahabat, wallahu apakah malamnya atau besoknya perang Uhud, malamnya menjamu, artinya ini sebagiannya dengan yang lainnya, dengan khamar. Nah, dihidang apa, kemudian termasuk dalam yang ikut dalam jamuan itu, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, asadullah wa asadur rasul, singa Allah dan singa rasul. Nah, terucap ya, kalimat yang tidak pantas. Jadi Hamzah namanya orang mabuk. Ketika Rasulullah sampai di sana, nah, melihat ucap, mendengar ucapan itu, Rasulullah diam, terdiam. Akhirnya mundur. Enggak senang, berubah wajah beliau. Kemudian beliau pergi. Nah, ini sikap Rasulullah. Nah, kalau tidak senang dengan sesuatu, nah, beliau tinggal pergi, diam. Li ajli maji'il a'ma lahu. Nah, beliau berpaling, badannya berpaling, li ajli maji'il a'ma lahu, karena datangnya seorang yang buta kepada beliau. Summa dzakara al-qa'id fa'idah fil iqbal alaihi. Kemudian Allah sebutkan fa'idah menghadap kepadanya. Faqala wa ma yudrika la'allahu ay a'ma tadi. Nah, apakah engkau tidak tahu, barangkali mungkin dia si a'ma yazzakka, ingin mensucikan diri. Mungkin di sini dari sisi Allah, apa firman Allah ini, Allah tahu dia memang mengharapkan kesucian ini. Ya. Si Abdullah bin Ummi Maktum memang mengharapkan hidayah. La'alla pada dalam kalam Allah sama seperti asa. Sebagian ulama menyebutkannya ini sebuah yang pasti. Ya. Nah, artinya kemungkinannya besar, bukan yang la'alla di sini dengan pengertian kita. Ya, ini mungkin saja, ya. Tapi dekatnya seperti asa bahwa kalau dia hak Allah, nah, itu pas, adalah sebuah kepastian. Qala ay yatatahharu anil akhlaqir radilah. Ini membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah, yang paling jeleknya itu syirik. Wa yattasifu bil akhlaqil jamilah, dan menyandang ini sifat-sifat akhlak yang mulia, yang indah. Yang paling utamanya adalah tauhid, ikhlas. Qala wa lam yadhkur law aw yadhakkara aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra, atau dia mengambil pelajaran sehingga bermanfaat pelajaran itu, peringatan itu baginya. Ay yatadhakkaru ma yanfa'. Dia mempelajari ya apa yang bermanfaat bagi dia, fayamal bitilka dzikra, lalu beramal dengan peringatan tersebut. Wa hadhihi fa'idatun kabira. Di sini ada faedah yang besar. Hiyal maqsud al-maqsudah min ba'ithatir rusul, yang merupakan tujuan utama diutusnya para rasul. Wa wa'dhil wa'am, nasihat-nasihat orang-orang yang memberikan nasihat. Wa tadzkiril mudzakkirin, atau tadzkiril mudzakkirin, mengingatkan orang-orang yang mau, orang-orang yang diperingatkan. Fa iqbaluka ala man jaa binafsihi muftaqiran lidzalika minka huwal alyaq alwajib. Sehingga engkau menghadap kepada orang-orang yang datang dengan dirinya sendiri dalam keadaan muftaqir, mengharapkan, menginginkan hidayah, menginginkan peringatan dari engkau, itulah yang layak dan wajib bagimu. Betul-betul ada keinginan dan antusias dia untuk mendapatkan ilmu. Nah, makanya di Rasulullah sangat senang, ya, dan menyebutkan keutamaan-keutamaan orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Walnab marhaban bi talibil ilmi, diberitakan nah Allah meyani Rasul, para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka di pundak orang-orang yang berjalan melangkah mencari ilmu. Dibanggakan oleh Allah ketika mereka di dalam majelis ilmu di hadapan para pembesarnya, di hadapan para malaikatnya. Nah, diumpamakan oleh Rasulullah seperti ya Rasulullah memperumpamakan apa, orang yang tiga orang yang datang ke majelis Rasulullah, yang dia mendekat kemudian Allah pun dekat kepadanya, orang yang duduk paling belakang merasa malu Allah pun malu padanya, ada yang ini yang ketiga berpaling Allah pun berpaling dari dia. Nah, qala wa amma tasaddika wa ta'arruduka lil ghaniyil mustaghni alladhi la yas'al wa la yastafti li'adami raghbatihi fil khair ma atarkika man huwa aham minhu fa innahu la yanbaghi laka. Adapun engkau, yakni sambutanmu, ya, engkau menawarkan kepada orang yang ghani, engkau menghadap kepada orang yang ghani, tapi al-mustaghni, yang dia itu merasa tidak butuh, yang tidak mau bertanya dan tidak mau mencari fatwa, merasa sudah bisa, li'adami raghbatihi fil khair, karena tidak ada keinginannya, kecenderungannya kepada kebaikan, bersamaan dengan sikapmu meninggalkan orang yang jauh lebih penting dari dia, yang sesuatu yang lebih berhak daripada orang tadi. Fa innahu la yanbaghi laka, sikap seperti ini tidak boleh, tidak layak, tidak pantas bagimu. Fa innahu laisa alaika alla yazakka, karena tidak ada tanggung jawabmu, tidak ada dosamu kalau orang yang tadi yang merasa kaya ini tadi merasa tidak butuh, merasa benar, tidak punya ini pernah, tidak mau bertanya, tidak mau mencari fatwa. Tidak ada dosamu kalau dia tidak mau mensucikan dirinya, tidak mau beriman, tidak mau beramal. Falau lam yatnam yatruk, atau falau lam yatazakka, maka kalaupun dia tidak mau membersihkan dirinya, falasta bimuhasab ala ma'amilahu minasyara, engkau tidak dihisab dengan kejahatan-kejahatan yang dia perbuat, dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi padanya. Fadalla hadha, penjelasan ini berdasarkan ayat-ayat ini menunjukkan ala qa'idah al-masyhurah, kepada suatu qa'idah yang masyhurah, la yutraku amrun ma'lum li amrin mauhum. Tidak boleh kita meninggalkan sesuatu yang perkara yang jelas pasti hanya karena perkara yang masih dugaan-dugaan. Tidak boleh ditinggalkan perkara yang ma'lum, perkara yang sudah jelas, karena perkara, yakni karena kita memilih perkara yang masih samar-samar, masih belum jelas. Wala maslahatun mutahaqqaqah li maslahatin mutawahhimah, jangan pula ditinggalkan maslahat-maslahat yang jelas pasti demi kemaslahatan yang masih dibayang-bayang, diduga-duga, dikira-kira masih samar. Ini bernam dalam perjalanan dakwah ataupun juga dalam keadaan ini, hal-hal yang sifatnya pribadi pun juga demikian perlu kita terapkan. Ini perlunya pertimbangan, artinya pertimbangan yang kita betul-betul perlu belajar banyak. Banyak perkaranya, perkara-perkara yang maklum, perkara-perkara yang jelas itu sudah jelas. Misalnya kalau dia misalnya dalam hal hukum halal haram, itu adalah perkara-perkara yang jelas. Kalau dia masih samar-samar, masih dugaan-dugaan, maskuk, masih diragukan, tinggalkan sudah. Itu yang kita tinggalkan daripada meninggalkan perkara yang sudah pasti. Nah, ini dalam dakwah lebih. Nah. bisa mungkin termasuk di dalam rangkaian kaidah yang umum itu, ya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, menolak perkara yang merusak didahulukan, lebih didahulukan daripada mau berupaya untuk mendapatkan manfaat. Nah, ini tinggal ini apa namanya, perlu kita banyak mutalaah, perlu banyak kita bertanya perkara-perkara yang mungkin apa namanya juga pertimbangan ini perlu banyak-banyak kita minta yakni bimbingan, yakni hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mudah dihinggapi oleh keraguan dalam melihat atau mempertimbangkan hal-hal yang ada di hadapan kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mudah-mudahan ini sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallah. Alhamdulillah. Thank you.